Mitra bisnis, Indonesia akan sulit naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju apabila tidak mampu membenahi beberapa hal. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana membenahi produktivitas tenaga kerjanya yang sepertinya sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan kenaikan upah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Profesor IPMI International Business School, Roy Sembel. Pak Roy, apa komentar Anda soal ini? Memang bahwa kalau cuma ngelihat kondisi sekarang dengan kenaikan upah yang begitu tinggi, sementara produktivitasnya belum meningkat sesuai dengan kenaikan tersebut, ya memang agak berat. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu untuk mengkoreksinya, yaitu dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Nah, tapi caranya nggak bisa instan ya, mesti ada sesuatu yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Memang salah satu faktor pentingnya adalah pendidikan. Tentu pendidikannya ini harus pendidikan yang relevan terhadap skills yang dibutuhkan oleh bisnis. Ya. Jadi perlu ada jembatan antara akademik yang pure akademik dengan kebutuhan bisnis di lapangan. Nah, perlu ada jenis-jenis pendidikan seperti ini yang berkualitas tinggi dan yang relevan terhadap perkembangan bisnis. Karena bisa jadi pendidikan yang lamanya itu sudah usang atau obsolete ya, tapi tetap dipaksakan untuk dijalankan sehingga tidak nyambung antara pendidikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang kedua tentu harus ada retraining ya, retraining yang berkelanjutan setelah dia masuk dunia kerja, retraining yang berkelanjutan sehingga dengan demikian skillnya terus akan meningkat ya. Kemudian berikutnya juga tentu juga di pihak perusahaannya sendiri perlu mengembangkan teknologi yang lebih baik lagi ya. Karena juga masalahnya nih bukan cuma dari sisi manusianya juga, tapi renewal dari mesin-mesinnya, teknologinya, itu akan membuat lebih kompetitif lagi, sehingga interaksi antara manusia dengan mesinnya bisa jadi lebih optimal lagi, seperti itu. Kemudian juga dibuat kontraknya atau insentifnya, supaya insentifnya benar-benar yang berbasis kinerja. Ya. Supaya dengan demikian benar-benar ada link antara produktivitas dengan insentif atau kompensasi. Sehingga dengan demikian maka akan ada peningkatan produktivitas karena berbasis insentif yang tepat gitu. Dan tentunya peraturan-peraturan perundang-undangannya juga harus dibuat lebih friendly dan balance ya. Keseimbangan antara kepentingan tenaga kerjanya dengan kepentingan perusahaannya. Jadi jangan ngelihatnya sebagai suatu kue yang harus rebutan. Lihatnya adalah sebagai kue yang berkembang. Jadi kalau kuenya berkembang, masing-masing bagiannya tentu akan bisa lebih berkembang. Jadi dengan demikian, ngelihatnya sebagai win-win solution. Bukan kalau yang satu win, yang satu lose. Kan nggak begitu. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa melaksanakan itu dengan baik, maka kedepannya akan lebih meningkat. Dan itu juga ada peranan pemerintah juga. Salah satunya adalah pengembangan infrastrukturnya juga ya, gimana bisnisnya bisa berkembang dan bayar buruhnya lebih bagus kalau infrastrukturnya kurang berkembang gitu ya. Dan juga peraturan perundang-undangannya masih tabrakan antara pusat dengan daerahnya sehingga orang jadi bingung mau berinvestasi dan masih ada high cost economy yang menyebabkan daya saing kita juga menurun, akibatnya pengembangan sumber daya manusia di perusahaannya jadi agak terbengkalai ya. Ya, intinya adalah semua pihak harus bersama-sama kerjasama untuk mengembangkan daya saing kita yang salah satu basisnya adalah pengembangan dari sumber daya manusianya. Demikian Profesor IPMI International Business School, Roy Sembel. Saya Wendy Lim.